Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mohtar yang ingin membawakan beliau ke pentas yang besar di sini pada malam ini. Dilahirkan pada 18 Mei 1977, Himpunan Dai Ummah Nusantara Terengganu Sejahtera dengan ini berbesar hati menerusi ceramah perdana, menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, Profesor Ustaz Dr. Abdul Somad atau lebih dikenali sebagai Ustaz Abdul Somad ke pentas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Al-Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah, pengerusi jawatan kuasa pembangunan insan dakwah dan penerangan, mewakili yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mohtar, Menteri Besar Terengganu. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan isteri, ahli-ahli yang berhormat dan isteri-isteri, yang berbahagia datuk-datuk, yang berbahagia Ustaz Muhammad Ramlan bin Mahmud, pengarah akademik didik ulama Amirin Terengganu Duat, yang dihormati Al-Fadhil Al-Ustaz Azhar bin Idrus, ketua-ketua jabatan negeri serta hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa dalam perjalanan dakwah tazkirah Februari 2020 ini di Terengganu inilah yang paling ramai. Bukan mengecikkan yang lain. Malam ini adalah tazkirah saya yang terakhir. Tapi esok insya Allah masih tetap hidup lagi. Terakhir ini maknanya di Padang. Esok tetap ada sebelum subuh di masjid. Tapi untuk di Padang inilah yang terakhir. Dulu manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di kota Makkah al-Mukarramah, banyak yang menghadang, mencaci maki, melempar dengan batu, dengan tulang, dengan kotoran unta. Zaman sekarang memang tidak ada lagi yang melontar melempar dengan kotoran unta. Tapi orang melempar dengan buli, dengan hoax, dengan caci maki di internet. Mungkin muslimin muslimat membaca itu di Instagram, di YouTube. Banyak yang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad tidak marah? Mengapa tidak membalas? Mengapa tidak mengamuk? Banyak yang menyangka saya bersabar. Saya bukan sabar. Saya tak baca. Coba kalau saya baca, mungkin handphone itu sudah pecah, berkecai, hancur, jatuh ke batu. Tapi malam ini begitu rupanya cara Allah membalas. Malam ini saya dibahagiakan. Bila tadi Al-Mukarram Al-Ustaz yang berhormat Muhammad Nur bin Hamzah mengatakan kedatangan Ustaz Abdul Somad malam ini ke Terengganu adalah memperkasakan dakwah. Tapi sebenarnya yang saya rasakan, sayalah malam ini diperkasakan oleh Terengganu. Bila dikatakan bahwa saya datang menguatkan lagi dakwah, sebenarnya hati yang lemah sebab banyaknya caci maki dan sumpah serapah, malam ini hati Abdul Somad akan pulang dengan rasa kuat sebab sokongan yang amat kuat daripada masyarakat Terengganu insyaallah. Bila di masjid ramai biasa, bila di dalam surau ramai biasa, tapi di Padang dengan hujan lebat orang tetap ramai tak berkurang, itulah baru luar biasa. Yang hadir di hadapan saya ini adalah para mujahid fi sabilillah. Yang hadir ini adalah pemuda belia yang di masa akan datang di tangan merekalah kekuasaan Islam. Allahu Akbar. Dari teriakannya hantu setan pun akan berlari. Dari teriakannya akan membangkitkan semangat. Gambar-gambar yang di-share malam ini dari Terengganu akan membuat orang berkata, inilah agama yang diridhai Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu jangan lupa like and share. Ini bagian daripada dakwah. Ini adalah syiar dakwah. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan salat Idul Fitri tidak di masjid. Ramai di padang. Salat Idul Adha lagi ramai. Kalau salat Idul Adha orang ramai, dia tidak heran. Kenapa ramai? Sebab ada pembagian daging kambing. Malam ini tidak ada yang balik membawa daging kambing. Tapi malam ini malah uang yang ada pula berkurang. Sebab dikirimkan untuk tabung Terengganu for Yemen. Insya Allah berapapun yang kita berikan itu amat sangat bermanfaat. Sekarang ini musim dingin, musim sejuk. Saudara kita di Yaman kedinginan. Cuaca mereka menyiksa. Kaki mereka tiada beralas. Memijak tanah. Tapi dengan bantuan dari Terengganu, insya Allah hangatlah badan mereka. Dapatlah mereka makan makanan yang bergizi. Maka insya Allah segala rezeki orang Terengganu akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Terengganu saja, orang Kedah yang datang pun dapat juga. Tapi tentu sahibul bait lebih besar daripada tamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan malam ini. Yang pertama, bahwa Terengganu tidak dapat dipastikan bila orang Terengganu bersyahadat. Tapi kalau dikatakan pada 700 tahun yang lalu dia sudah menulis huruf Arab di batu. 700 tahun yang lalu dia sudah menulis huruf Arab berbahasa Melayu, tapi hurufnya huruf Arab di batu. Maknanya sebelum itu Islam sudah lama bertapa. Oleh sebab itu bila disebut Melayu, maka berarti Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bangga malam ini. Sebab apa? Sebab dalam satu hembusan nafas kita berkata Melayu, maka adalah Islam. Oleh sebab itu, maka kita bangkitkan lagi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan malam yang berbahagia ini adalah bahwa dakwah Islam tidak hanya setakat tazkirah, tidak hanya sebatas pada khutbah, tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah ketika Islam berkuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Islam itu hanya sebatas pada tazkirah, pada khutbah, akan berakhir. Makanya Islam mengapa kuat di Terengganu? Karena Islam ada kuasa. Allahu Akbar. Kekuasaan Islam ini akan bertahan mada mati samawatu wal ard. Selama hayat dikandung badan, selama bumi masih terhampar, selama langit masih terkembang, maka insya Allah Islam akan tetap ada. Maka perlu sokongan, dukungan masyarakat. Untuk apa? Sebab selama 13 tahun Nabi Muhammad di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi tak ada kuasa. Tidak ada solat berjamaah. Tidak ada kutipan zakat. Tidak ada orang susah yang dapat ditolong. Bahkan sahabat Nabi tersiksa, dibunuh, dihabisi, dibakar, dikuliti. Tapi ketika Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah baru Islam dihormati dan dimuliakan. Islam ini mulia. Islam ya'lu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Akan tetapi ketika Islam ini tak ada kuasa, dia diremeh-temehkan. Dia dihina. Dia dilekehkan. Tapi manakala Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah baru musuh-musuh Islam segan. Mereka takut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dengan kemudian 8 tahun lamanya membuat kekuasaan, sampailah dia ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan. Perang Badar menang, perang Uhud kalah, disusul dengan berbagai macam perjuangan lainnya sampai pada akhirnya tahun ke-6 sahabat bermimpi 6 tahun tak melihat kampung halaman, tempat dilahirkan. Apa kata orang Melayu? Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Tapi Nabi meninggalkan kampung halamannya bukan sekejap, bukan sekedip mata. 6 tahun lamanya dirindukan. Sahabat bermimpi, ya Rasulullah, malam tadi aku bermimpi Aku lihat kita tawaf dan sa'i. Aku lihat kita menggunting rambut. Ada yang mencukur habis, ada yang memotong pendek. Dan Nabi SAW itu adalah isyarat bahwa kita mesti datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi niat itu belum lagi tersampai. Di Hudaybiyah mereka dihadang oleh kafir Quraisy. Tidak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maknanya apa? Kekuasaan kalau tidak sempurna, maka kita tetap akan dihina. Kita tetap akan ditindas. Sampai akhirnya tahun ke-8. Di bawah panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mana Abu Sufyan yang sombong? Saat itu barulah dia bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa kita dihina di Palestine? Mengapa kita dilecehkan, direndahkan, dipijak, disaksikan oleh seluruh mata dunia? Binatang yang tenggelam di dalam laut mereka selamatkan. Mereka cuci basuh sebab binatang itu burung-burung yang terkena minyak. Mereka dengan alasan bahwa ini makhluk yang mesti diselamatkan. Tapi mereka diam melihat saudara kita di Uyghur, di Rohingya, di Palestine. Apa sebab kita dihina? Sebab kita tidak ada kekuasaan. Oleh sebab itu, yang pertama kali yang diajarkan Nabi SAW ketika dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah adalah tunduk Yahudi Bani Nadir, tunduk Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Semuanya tunduk. Kenapa? Karena ada kuasa di tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, kenapa banyak umat Islam datang ramai berbondong-bondong? Bukan setakat mendengar tazkirah Abdul Somad. Kalau hanya tazkirah Abdul Somad, tak perlu datang beramai-ramai. Cukup buka saja. Ustaz Abdul Somad official, subscribe. Cukup. Semua orang Terengganu sudah menyaksikan itu semua. Tapi ramai ini apa sebab? Karena ada kekuasaan, ada tauliah, ada izin, support dari menteri besar yang amat berhormat. Ada hukumah, ada kemuliaan. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Islam cukup dengan sholat saja, dengan puasa saja, dengan zakat saja, dengan haji saja. Siapa yang boleh mengutip zakat? Siapa yang boleh mengambil zakat? Kalau bukan kekuasaan. Makanya ayat tentang zakat tidak dikatakan bayarlah zakat. Tapi ayat tentang zakat apa kata Allah? Khul, ambil zakat. Khul, kutip zakat. Ambil kambing mereka. Kalau ada kambing 40, ambil satu kambing. Kalau ada unta 5 ekor, ambil satu kambing. Kalau ada emas dia 85 gram, ambil rubu'ul usur. Apa maknanya? Zakat dikutip, diambil, diketuk pintunya. Siapa yang sanggup mengutip, mengambil zakat? Kalau bukan orang yang ada kekuasaan. Manakala kekuasaan ada di tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah baru mereka segan. Surat Nabi dibaca oleh Hirqal, penguasa Azimur Rum di Dimashq. Dimashq, Damaskus hari ini, ibu kota Suriah, negeri Syam. Dia baca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cium surat itu. Dia simpan di dalam kotak. Dia bagi wangi-wangian untuk menghormati. Kenapa? Karena dia tahu kekuasaan dunia akan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Ahzab, datanglah seorang sahabat memiliki ide yang brilian. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Kami ada strategi perang, wahai Rasulullah. Kalau kita ingin supaya pasukan dari Makkah tidak masuk sampai ke Madinah, kita mesti menggali parit yang panjang. Parit itu dalam bahasa Arab disebut dengan khandak. Khandak parit. Kut Nabi menggalinya. Manakala besi itu terkena batu, maka mengeluarkan cahaya. Apa kata baginda? Cahaya pertama, aku lihat kamu menguasai Yaman. Cahaya kedua, aku lihat kamu akan menguasai Syam. Cahaya ketiga, aku lihat kamu akan menguasai Rom. Orang kafir tertawa. Apa itu? Sahir, tukang sihir. Kadzab, tukang dusta. Pembohong. Mana mungkin orang Arab buta huruf yang tak boleh baca tulis akan menguasai Yaman, menguasai Syam, menguasai Rom. Hari ini apa yang dikatakan Baginda terbukti nyata. Yaman bersyahadat, Syam bersyahadat, Rom bersyahadat. Rom masa itu adalah Konstantinopel. Dari mulut dia yang tak dapat menulis dan membaca, tapi menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Apa kata dia? Latufta'annal Qastantiniyah. Kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang masuk ke Konstantinopel. Wala ni'mal jaisu dhalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan tentera adalah tentera yang menguasai Konstantinopel. Dia robah negeri itu bernama Istanbul. Apa yang terjadi adalah ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kuasa di tangan seorang muslim itu yang akan dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna? Al-muslim, seorang muslim, la yutimma islamahu, tidak akan sempurna keislamannya hatta, sampai dia peduli kepada apa? Sia-sian ba'idan nazar an su'uni ummatih muhtamman biha wa ghuyuran 'alaiha. Dia tidak akan sempurna Islamnya sampai dia peduli kepada urusan umatnya, dan kepedulian kepada urusan umat hanya dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Allah memang sayang pada umat ini. Umat kehilangan kekuasaan, umat kehilangan kesultanan, umat kehilangan khalifah, umat kehilangan. Sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Quran, berzikir. Tapi Allah masih kasihan. Aku masih iba melihat kamu, kata Allah. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya kerana mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mantah, bukan makan darah. Sebab di dalam darah ada bakteri penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Terima kasih. Intansulullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Kalaulah bukan kerana pertolongan Allah, sudah lama Islam ini musnah dari atas muka bumi Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallah khairul makirin, tipu daya Allah, pembalasan Allah lebih hebat daripada yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kita ajarkan anak-anak kita bahwa dalam fikah tidak hanya fikih taharah, tayammum, wudu, membasuh hidung, membasuh muka, istinsyab, matmadah. Tidak hanya kita ajarkan kepada generasi kita akan datang bahwa Islam ini hanya membahas masalah darah, hanya membahas masalah sembelihan. Islam tidak hanya membahas masalah nikah, tapi Islam juga membahas masalah jihad, masalah fiqhud daulah, masalah fiqhud siyasah. Karena dengan itu kita sedang mencetak, membentuk generasi akan datang. Generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih. Dulu yang membebaskan Palestine adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraisy sudah. Kurdi sudah. Turki sudah. Melayu akan datang. Jangan lupa. Melayu akan bangkit, akan datang. Sebab kita belum pernah mendapat giliran itu. Kurdi sudah. Quraisy sudah. Arab sudah. Afrika sudah. Bila Afrika diberikan Allah, manakala hijrah yang pertama bukan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah pertama ke Afrika. Negeri itu bernama Abyssinia. Abyssinia adalah Ethiopia. Ethiopia dulu adalah negeri yang pernah berkuasa. Di antara sebab Nabi solat gaib ketika Najasyi penguasa Ethiopia meninggal dunia. Nabi kumpulkan sahabat, Nabi salat. Jenazahnya tak ada. Sebab jenazah tak ada itulah maka disebut dengan salat ghaib. Kenapa? Karena Nabi mendoakan Najasyi. Apa jasa Najasyi terhadap perjuangan Islam? Kerana Najasyi memberikan perlindungan kepada rombongan Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung dari Ali bin Abi Talib yang hijrah mendapatkan perlindungan oleh Najasyi. Afrika sudah pernah, Quraisy sudah pernah, negeri Syam sudah pernah, tapi negeri Melayu insyaAllah bangkitkan semangat itu. Begitu yang diajarkan oleh ayahanda dari Muhammad Al-Fatih. Saat dia memandikan anaknya, apa yang dia katakan? Wahai anakku, di seberangmu ada kekuasaan yang besar. Aku ingin nanti sampai masanya, engkau remaja, engkau dewasa, engkau akan merebutnya, engkau akan bersyahadat di sana. Semangat yang diberikan oleh seorang ayah, itulah yang dikenang sepanjang zaman oleh seorang anak. Hari ini seorang ayah hanya menasihatkan anaknya, yang penting engkau bekerja, nanti engkau akan makan, engkau punya kereta, engkau punya rumah besar, setelah itu engkau menikah, selepas itu engkau akan mati. Kalaulah hanya itu cita-cita seorang ayah, apa beza kita dengan haiwan yang hanya hidup, selepas hidup tidak ada misi dalam hidupnya. Tak ada cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi orang Islam adalah asyhadah asma amanina. Menjadi syahid adalah mimpi terbesar. Menangis seorang sahabat bernama Khalid ibnul Walid. Mengapa dia menangis? Karena setiap jengkal badannya ada bekas tusukan tombak, ada luka pedang, ada luka anak panah. Tapi dia menangis di atas tempat tidur mati sebagai seorang tua, bukan sebagai seorang syahid. Walaupun pahala syahid sudah dia dapatkan, berkali-kali dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid kita sekarang adalah syahid menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang pertama, maka hendaklah orang Islam punya kekuasaan. Kesempatan ini saya sampaikan tiga hal. Yang pertama, umat Islam mesti menggenggam tampuk kekuasaan. Sudah habis 20 menit. Di mana-mana saya tetap sampaikan tazkirah 60. 20, 20, 20. 60 menit sesuai yang tertulis, 600 mililiter. Yang kedua, kalau umat Islam punya kekuasaan seperti yang pernah ada di tangan Umar bin Khattab, yang pernah ada dalam tangan Salahuddin Al-Ayyubi, yang pernah ada dalam tangan Muhammad Al-Fatih, maka apa yang membentuk orang yang akan berkuasa di masa akan datang ini tidak lain tidak bukan adalah pendidikan. Muhammad Al-Fatih tidak mau membaca Al-Quran, tapi ayahnya keras. Datang ayahnya, dia panggil ulama dua orang. Yang pertama bernama Aga Syamsuddin, yang kedua bernama Maula. Yang kedua adalah pertama Aga Syamsuddin, yang kedua Maula, lupa nama Maula apa. Datanglah dua orang ini membentuk pikirannya, akidahnya, ilmunya, fikahnya, sehingga dia menjadi seorang yang alim. Berapa umur dia saat dia menaklukkan Konstantinopel? Umur Muhammad Al-Fatih berumur 21 tahun. Kalau ada orang berpikiran Muhammad Al-Fatih berkuasa masa itu, dia sudah janggutnya memutih, dia sudah tua. Kalau sudah tua, apa yang boleh kita buat? Oleh sebab itu pemuda-pemuda belia yang berumur belasan tahun. Kalau dulu sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid saat diangkat Nabi menjadi panglima perang, berapa umurnya? 18 tahun. Zaid bin Thabit saat diangkat Nabi menjadi translator, penterjemah surat-surat Nabi, dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berapa umurnya? 15 tahun. Abdullah bin Abbas, masa Nabi meninggal dunia, berapa umurnya? 15 aman, 15 tahun. Anas bin Malik, ketika Nabi meninggal dunia, berapa umurnya? 20 tahun. Khadimtun Nabi 10 sinin, aku melayani Nabi, membawa air wudhu Nabi, menyiapkan air sembahyang Nabi, menyiapkan kain Nabi, membawa selipar Nabi, umurku 10 tahun. Diserahkan oleh ibunya, lalu kemudian dia dibesarkan selama 10 tahun. Khadimtun Nabiya asara sinin. Aku bersama Nabi 10 tahun. Maka saat Nabi meninggal umur dia 20 tahun. 15 tahun, 18 tahun, 21 tahun. Mereka adalah pemuda-pemuda belia-belia Islam yang dididik mengikut pendidikan Islam. Maka College University Al-Quran Terengganu insya Allah akan mendidik calon-calon pemimpin masa depan yang akan lahir dari bumi ini. Allahu Akbar. Tapi kita mesti masukkan anak-anak kita ke dalam pendidikan. Pondok-pondok yang sudah membentuk, hari ini kita bangga. Hari ini kita merasa hebat. Kenapa? Karena kita punya ulama yang dikenali. Semua suka, semua senang. Gambar saya, Masya Allah, Tabarakallah, berdua dengan Al-Muqtad Azhar Idrus. Memang kami ada beberapa perbezaan. Baju kami beza. Beliau pilih baju hitam, saya baju putih. Beliau ingin bercerita bahwa lebih baik baju hitam hati putih daripada baju putih hati hitam. Beliau berjanggut, saya belum tumbuh lagi. Beliau guna topi putih, saya topi hitam. Perbezaan tidak membuat kami berkonflik, berikhtilaf. Karena dalam perbezaan itulah ada keindahan-keindahan. Hari ini kita bangga. Apa sebab? Karena kita punya penceramah. Karena punya orang yang dapat memberikan tazkirah masuk ke dalam hati. Dari mulai orang tua sampai pemuda belia. Dari mulai orang kaya sampai yang miskin papa. Dari mulai orang yang ada di tengah jalan sampai yang ada kuasa. Boleh masuk ke dalam hati mereka. Tapi dari mana pendidikan ini? Pendidikan ini dari orang-orang yang ikhlas. Talaqqi. Membaca kitab kepada tok guru. Dari mulai kitab-kitab yang paling kecil. Al-Ajrumiyah. Naik kepada Mutammimah. Naik kepada Kawakib. Naik kepada kitab Matan Alfiyah. Kalamuna lafzun nufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Sehingga membaca kitab-kitab fiqh Syafi'i. Dibaca kitab dari bawah. Baca kitab Matan Takrib. Khatam Takrib naik kepada Fathul Qarib. Khatam Fathul Qarib baca pula kitab I'anatul Talibin. Khatam I'anah baca kitab Mahalli. Kalau fiqh Syafi'i sudah dipegang, insyaAllah fiqh-fiqh yang lain datang. Hanafi, Maliki, Hambali, bahkan yang lain, mazhab-mazhab lain tidak akan menggoncangkan. Pegang kuat akidah Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil awadith, qiyamuhu binafsihi. Maka insyaAllah datang Khawarij, datang Syiah, datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang liberal, datang sekular. Dia sudah mempokok yang kokoh, akarnya ke dalam tanah, batangnya sampai ke langit. Angin kencang tak akan membuat dia tercabut. Patah boleh, tercabut tidak. Jangan sampai seperti tanaman di tengah sungai. Kemana air hanyut, ke situ dia akan pergi. Oleh sebab itu, yang kedua adalah, mari kita tanamkan pendidikan Islam. Selepas dia dididik dengan Al-Quran, dengan sunnah, akidahnya Asy'ari, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Bukan tasawuf falsafi, tasawuf Sunni yang mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah, sebanyak apapun ilmunya, setinggi apapun akidahnya, sehebat apapun kemasyhurannya, dia tidak akan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau fiqh tidak kuat, syariat tidak mantap, tasawufnya pula tasawuf falsafi, insya Allah, na'uzubillah, dia akan meninggalkan sunnah Rasulullah. Baru 2-3 kali berzikir, pejam mata, sudah mengacu sampai ke Sidratul Muntaha. Sudah tak nak lagi sembahyang ke masjid. Engkau tak lagi ke masjid? Itu masjid hanya orang syariat saja. Aku ini sudah sampai kepada maqam ma'rifat. Pejam mata, selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin Allah masuk surga. Tidak akan ada yang mampu menghadap Allah. Adam tak sanggup menghadap Allah. Aku malu menghadap Allah. Kerana aku pernah melanggar perintah Allah. Kata Allah, la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekat kayu ini. Aku silap, aku khilap. Aku bukan hanya mendekati. Aku makan buah kayunya. Tapi aku bertaubat. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh malu menghadap Allah. Tak sanggup menghadap Allah. Kenapa Nuh? Kenapa engkau tak sanggup menghadap Allah? Kerana anak kandungku aku ajak. Ya bunayya wahai anak. Irkam ma'ana. Mari naik ke atas sampan ayah. Anakku pun tak sanggup menghadap. Anakku tak sanggup aku ajak, maka aku malu menghadap Allah. Siapa yang sanggup menghadap Allah kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia yang dijamin masuk surga, tapi dia tetap tak pernah meninggalkan syariat. Hari ini ada orang yang mampu meninggalkan syariat. Ini adalah terjadi kekeliruan, kekacauan dalam akidah, keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Man faraqa, siapa yang membeza-bezakan antara syariat dengan hakikat? As-syari'atu bila haqiqatin batilah, syariat tanpa hakikat batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah, hakikat tanpa syariat maka dia akan hampa dan sia-sia. Air di bawah, tisu yang datang. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu akhlak kita menghormati. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya selalu mengambil pendapat ulama. Qala al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkata Imam Malik bin Anas, demikian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, demikian kata Imam Al-Auza'i. Saking selalunya mengambil pendapat ulama, lalu orang menganggap dia ulama pula. Oleh sebab itu, kita berkawan dengan orang baik-baik, kita masukkan anak kita ke ma'had, kita berikan pendidikan Islam yang baik, dengarkan Al-Quran, sertakan dalam musabaqah, faham dia, doakan dia. Bagi ibu, bunda, jangan lupa doakan anak-anak kita. Kenapa? Ad-doa silahul mu'min. Senjata orang beriman adalah doa. Kalau sudah doa tinggalkan, maka na'uzubillah, tak tahu entah bagaimana generasi kita yang akan datang. Kalau yang pertama, yang paling penting, umat Islam mesti punya kekuasaan. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat penghormatan dan kemuliaan. Maka yang kedua, kita siapkan anak-anak kita. Mereka akan punya ilmu yang hebat. Selepas dia paham fiqah, mengerti dia salat, tahu dia salat jenazah, maka kita tidak akan ragu melepas dia. Dia akan mendapatkan scholarship daripada Cambridge University. Dia boleh belajar kemanapun dia pergi, terbang ke awan. Tapi insya Allah di hari petang dia akan pulang ke sarang, karena dia sudah tahu di mana kapal ditambatkan. Dia akan kembali ke pangkal jalan. Maka jangan sampai anak-anak kita ini hanyut karena kita tak tahu di masa akan datang. Alhamdulillah, tadi saya sempat dibawa ke Masjid Terapung, masjid yang berada di atas air, terapung dia, tapi kalau ditengok ke bawah, tiang tetap ada. Cantik, indah, apa maknanya? Tentulah masjid itu dibuat oleh seorang arkitek yang paham, yang luar biasa. Di siang, saya sempat makan siang bersama yang amat berhormat, Menteri Besar Terengganu, diperkenalkan oleh Al-Mukarram, Al-Sahibul Fadilah, Ustaz Azhar Idrus, Abdul Somad. Ini Menteri Besar kami, yang kami banggakan. Dan beliau ini adalah orang yang punya ilmu dalam bidang, saya lupa tadi apa Ustaz Azhar Idrus, tapi yang jelas yang saya tangkap tentang gas yang boleh menerbangkan pesawat sampai ke bulan. Masya Allah. Apa maknanya? Boleh punya ilmu arkitek membangun, membina masjid. Boleh punya ilmu menerbangkan pesawat sampai ke bulan. Boleh punya ilmu dalam bidang medikal. Apapun ilmunya. Tapi dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Rabbana faqina adzaban nar. Selamatkan kami dari api neraka. Kenapa? Generasi yang kita bina adalah bukan hanya cerdas otaknya, tapi juga tajam zikirnya. Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Ulu punya albab, hati. Ulul albab punya hati. Sekarang ada orang hanya punya otak tapi tak punya hati. Hanya berfikir tapi hatinya hampa. Berfikir mati. Sedangkan kita tidak berfikir hanya, tapi kita juga merenung. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ini semua adalah ayat-ayat. Berpikir tentang langit, ayat Allah. Berpikir tentang bumi, ayat Allah. Merenung tentang bumi, lahir ilmu geologi. Berpikir tentang langit, datang ilmu astronomi. Tapi semuanya itu akan membuat dia berkata, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Dia tetap berzikir mengingat Allah semasa tegak. Wa qu'udan, saat duduk. Wa ala junubihim, saat berbaring, saat tertidur. Dia tetap akan menyebut Allah. Melihat langit, dia akan berkata, Subhanallah. Melihat bumi, dia akan berkata, Masya Allah, Tabarakallah. itulah generasi kita akan mati dimakan cacing tanah. Tapi kalau generasi ini kita bina, kita masukkan ke dalam pondok, kita bantu dengan pendidikan Islam, hafiz dia, hafaz Al-Quran, maka insya Allah kematian tak sia-sia. Abdul Somad, saya sudah hitung kira insya Allah mati 2040. Dari mana pula Ustaz Abdul Somad tahu dia mati? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu di mana dia mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu bila dia mati. Tak ada yang tahu di mana dia mati. Betul. Tapi kita mesti ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Umur umatku itu baina sittina wa sab'in. Antara 60-70. Jadi kalau ikut Nabi 63 tahun. Lahir 1977. 1977. 2040 itu 63 tahun. Mati 63 tahun. Tapi insya Allah, yang belia-belia, yang muda, yang ada di hadapan saya hari ini, 2050, yang dikatakan kebangkitan Islam, mereka pemimpin Islam, pahalanya tetap mengalir ke makam Abdul Somad di Riau, Sumatera, insyaAllah. Lo, amin, jangan dulu. Sebab kita masih panjang umur lagi Allah. Orang Islam tidak pernah berkecil hati kalau dia mati. Kenapa? Kerana nabinya mengajarkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau buat aku hidup esok, insya Allah, maka hidup esok membuat aku bertambah amal soleh. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, ya Allah, kematian malam ini membuat berhenti dari segala dosa. Ada yang berbuat dosa, banyak silap dan salah, mati dia malam ini, dosanya insya Allah berhenti. Ada yang berbuat baik, bertambah umurnya esok pagi, maka insya Allah bertambah umur, bertambah amal, berkurang umur, makin sikit dosa. Orang Islam tak pernah berputus asa, mati dengan dicari. Tapi kalau dia datang, kita pula tak boleh lari. Dan saya tak ingin selepas cerita mati ini, semua yang belia, yang muda, esok semua nak mati. Balik dari sini, dia bawa kereta, laju, ditanya polis, kenapa bawa laju? Mati jangan dicari. Itu maknanya. Kita jangan sampai tak mati. Tapi kematian ini mesti kita hadapi dengan persiapan amal. Amal mesti siap. Apa yang kita siapkan? Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wahai Abdul Somad, andai kau akan mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak. Ada anak korma yang masih hijau, baru bercabang dua di tangan. Engkau akan mati, falyughrisha, tanamkan. Tanam, bukan kita campakkan. Tegali tanah, lepas itu kita tanam. Selepas kita tanam, nak mati, matilah. Tidak akan memakan manisnya. Kita tidak akan bernaung di bawah daunnya. Yang akan memakannya orang lain. Yang akan bernaung orang lain. Lalu untuk apa kita tanam? Yang kita inginkan adalah amal jariah. Abdul Somad bagi tazkirah di Selangor. Bagi tazkirah di Melaka. Bagi tazkirah di Pahang. Bagi tazkirah hari ini di Terengganu. Apa yang kau cari, Abdul Somad? Populariti, tak perlu. Follower di Instagram dah 2 juta. Apa yang kau cari, Abdul Somad? Subscribe, sudah ada. Follower, belum tentu mereka mau ikut mati menghadap Allah. Follower yang banyak itu, apakah mau mereka ikut ke alam kubur agak setengah malam? Tak ada yang mau. Lalu apa yang dicari memberikan tazkirah-tazkirah ini? Yang dicari tak lain tak bukan adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ada 1-2 dari pemuda belia Terengganu yang hadir malam ini, mereka balik, terngiang di telinga mereka nasihat ini. Masa tengah malam, berkedip mata mereka ingin nak tidur, datang bayang-bayangan macam-macam, tapi teringat di telinga mereka tazkirah Abdul Somad, yang muda belia akan menjadi pemimpin, memerdekakan Palestina. Jadi dia ingat girlfriend. Yang muda belia terpikir ingin berbuat maksiat dan dosa, datang dia dengar tazkirah. Masa dia akan tertidur malam, dia dengar tazkirah. Ingatlah mati, karena kau akan menghadap Allah. Tak jadi dia buat dosa. Mungkin itulah setetes cahaya yang akan menerangi kubur makam. Mungkin itulah yang akan membuat lapang makam kita. Semua kehormatan, kebesaran, kehebatan akan hilang semuanya. Manakala tadi dipanggil nama Abdul Somad, kita akan dengarkan tazkirah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Saya rasa terbang ke awan. Tapi sampai masanya semua itu akan hilang, wahai Abdul Somad. Hari ini engkau dipanggil Al-Mukarram, yang dimuliakan. Tapi sampai masanya engkau hanya akan menjadi Al-Marhum. habis. Selama ini kau dipanggil orang, orang ingin bersalaman. Tapi sampai masanya nanti orang akan bertanya, mana jenazahnya? Mana kuburnya? Mana makamnya? Siapa yang akan meneruskan kehidupan ini? Yang meneruskan kehidupan ini adalah inilah yang muda-muda, yang belia-belia. Dari tadi Ustaz Abdul Somad berkali-kali menyebut muda belia, muda belia. Kenapa kami yang tua-tua ini tak disebut? Yang tua tak usah kita sebut. Sebab mereka memang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tua pun tak dekat juga kepada Allah, la haula wala quwata. Malaikat satu hari 70 kali memandang mau muka. Muka orang yang sudah lebih 40 tahun itu dipandang malaikat maut 70 kali. Tiap hari dia tengok, dia pandang, dia pandang, dia pandang. Kata dia kepada Allah, aku cabut ya Allah. Kata Allah, jangan dulu, tarikh belum tiba lagi. Jadi kalau tak juga bertaubat kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu maka yang muda belia, bangkitkan semangat hidup. Yang tua-tua, didik anak-anak kita. Jadikan mereka para penghafaz Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan pemuda anak-anak kami ini menjadi para hafaz Al-Quran ya Allah. Banyak orang takut, untuk apa anak saya jadi penghafaz Quran? Saya tak ingin anak saya jadi imam tarawih. Kalau ada orang berpikiran sempit, orang yang hafaz Al-Quran, maka hafazannya itu akan menolong otaknya. Orang yang hafaz Al-Quran, maka kalau dia sudah hafaz Al-Quran, yang lain-lain mudah. Subjek-subjek lain akan tertolong. Maka kita bekali anak-anak kita, belia-belia kita, pemuda-pemuda kita. Yang pertama, Islam mesti punya kekuasaan. Kalau ingin dimuliakan, dihormati. Yang kedua, siapkan pemuda-pemudi kita dengan memasukkan mereka program-program agama. Maka malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, ini salah satu usaha. Yang ketiga, last, yang terakhir. 20 menit, 20 menit, 20 yang terakhir. Kalau turun hujan, sabar-sabarkan. Sebab kalau pergi juga balik, susah, kereta, parking, tak keluar juga. Yang ketiga, yang terakhir kali adalah, mari kita jaga persatuan. La tanaza'u, jangan ikhtilaf, jangan berkelahi, hanya kerana perkara remeh-temeh, fatab salu. Kalau berkelahi, kamu pasti akan gagal. Wa tadhhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Mathalul mu'minin, perumpamaan orang beriman. Fi tawaddihim, dalam kasih sayang mereka. Wa tarahumihim, dalam cinta di antara mereka. Kamathalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka lahu minhu udwun, kalau ada satu yang sakit, luka ujung jari. Tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh badan akan panas. Kalau luka ujung jari, semua badan akan demam. Wassahari wal huma, tak dapat tidur malam dan akan demam panas. Oleh sebab itu, hari ini Abdul Somad datang nun jauh dari Pulau Sumatera, datang ke Semenanjung, nun datang dari negeri yang lain. Tapi dia tidak dianggap sebagai tamu. Abdul Somad adalah dianggap sebagai salah satu bagian, kerana ada dua ikatan kita. Yang pertama, sama-sama ikatan Melayu. Yang kedua, kita sama-sama diikat dengan ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkumpulnya kita di Padang malam ini adalah pertemuan yang insya Allah dibanggakan oleh para malaikat insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang datang esok subuh menghadap Allah, ditanya oleh Allah. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin banggakan kita. Hai para malaikat. Ya, malam tadi, apa kerja mereka? Mereka ramai ya Allah. Mengapa mereka berkumpul? Mereka berkumpul sebab mereka menyaksikan Manchester United, Liverpool. Bukan itu yang dibanggakan Allah. Bukan itu yang dibanggakan Allah kepada malaikat. Siapa yang malam tadi berkumpul? Mereka berkumpul ya Allah. Siapa mereka? Orang Terengganu. Di mana mereka berkumpul? Di padang yang lapang. Berapa jumlah mereka? Hanya malaikat dan Allah saja yang tahu. Apa yang membuat mereka datang? Apakah yang datang itu artis? Bukan. Apakah yang datang itu pemain football? Bukan. Siapa yang datang itu? Ustaz kurus, beratnya pun tak sampai 50 kilo. Mereka datang karena cinta kepada hamba Allah. Mereka datang karena cinta kepada Rasulullah. Mereka datang karena ingin bersilaturahim. Maka pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dibanggakan Allah kepada para malaikat insyaAllah. Mengapa Allah buat malam ini hujan? Mengapa Allah turunkan air? Sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada Abdul Somad. Wahai Abdul Somad, kau selama ini belum tahu bagaimana orang Terengganu mendengar tazkirah. Inilah orang Terengganu yang sesungguhnya. Cerita ini akan kau bawa dari Pulau Sabang di ujung Aceh sampai ke Papua. Aku pernah sampai Terengganu menyampaikan tazkirah. Hujan lebat datang, mereka tetap bertahan. Nampaknya jamaahnya tahan, ustaz pula yang tak tahan. Begitulah kalau sudah semangat ada di dalam hati, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal muta'abbin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersaudara kerana engkau, ya Allah. Kami bersaudara bukan kerana harta. Kami bersaudara bukan kerana kuasa. Kami bersaudara bukan kerana kepentingan dunia. Bersaudara kerana harta akan binasa. Bersaudara kerana manusia akan kecewa. Tapi bersaudara kerana dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kejaga persatuan ini, insyaAllah kita akan selamat dunia akhirat, insyaAllah. Itulah tiga pesan yang disampaikan Abdul Somad, yang hina, yang fakir. Yang pertama, kita jaga kekuasaan. Yang kedua, kita didik anak-anak kita. Yang ketiga, kita jaga persatuan. Di akhir majlis, mari kita sama-sama memanjatkan doa. Di antara doa yang makbul adalah doa saat hujan lebat. Al-Hazihidniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.